Mitra bisnis, ada seorang siswa sekolah dasar yang mengaku disuruh berbuat curang oleh gurunya untuk membagikan jawaban ke teman-temannya melalui ponsel saat ujian nasional. Tempo menulis, praktek berbuat curang seperti ini untuk menaikkan tingkat kelulusan sekolah bukanlah hal yang baru. Di sisi lain, bila generasi muda sudah diajarkan untuk melakukan kecurangan sejak masa sekolah, maka hampir dapat dipastikan masa depan negara ini tentu tidak akan lebih baik dari sekarang. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan mantan Ketua Umum PGRI, Muhammad Surya. Pak Muhammad, apa komentar Anda? Ujian nasional yang didesain sebagai satu strategi untuk peningkatan mutu pendidikan telah bergeser menjadi apa namanya, malapetaka atau menimbulkan gangguan-gangguan antara misalnya anak-anak stres, terjadilah perlakuan terhadap pendidikan dengan macam-macam kepentingan, misalnya kepala daerah mentargetkan kita harus sekian persen, dan itu terus sampai ke bawah, akhirnya terjadilah kecurangan-kecurangan. Nah, itu yang saya sebut bahwa niatnya untuk strategi peningkatan mutu telah menjadi tragedi. Tragedi terjadi kecurangan. Sekarang bukan saja menjadi peningkatan mutu, malahan pembodohan. Bagaimana ujian nasional seharusnya dilaksanakan? Tempatkanlah ujian nasional itu pada koridor yang sebenarnya sebagai bagian dari sistem pendidikan, tetapi jadikanlah itu sebagai alat ukur yang objektif. Sementara itu, hal-hal yang paling mendasar yang merupakan kondisi berlangsung pendidikan, seperti sarana, biaya, tenaga, manajemen, ya benahi. Bagaimana benahinya? Saya kira perundang-undangan sudah ngatur kok, Perpres 19 itu sudah jelas, benar. Mungkin orang bertanya, loh itu perlu biaya? Oh, gampang, undang-undang dasar sudah mencantumkan 20%. Itu aja laksanakanlah dengan baik. Gitu lah. Jadi saya khawatir kalau ini dibiarkan, tragedi ini makin berkembang. Keanehan-keanehan, contoh keanehan. Pada saat anak tryout, kelulusannya hanya 30%. Tapi mengapa setelah ujian nasional jadi 95%? Kan itu sudah tragedi pembohongan juga. Berarti bila tidak waspada, ujian nasional malah dapat menghancurkan masa depan anak ya, Pak? Jangan lupa, anak-anak itu masih potensi untuk masa depan bangsa gitu. Masa dia belajar sekian tahun, putus hanya dengan 3-4 mata pelajaran, itu kan sangat sangat tidak adil. Dan itu juga sangat mengabaikan peran guru. Guru kan yang paling tahu sehari-harinya. Apalagi kalau kita rujuk dengan tujuan pendidikan di undang-undang, kan itu menggambarkan suatu totalitas kepribadian. Ujian itu hanya mengukur beberapa aspek, hanya sebagian kecil aja. Demikian Muhammad Surya, saya Dinda Natasha.